Kisah anak muda remaja, datang dari kaum yang kaya, hasratnya membara dan pandang perkasa, tapi perilakunya tercela. Kerjanya hanya iseng saja, membuat keributan semata. Musuhnya sejuta, ada di mana mana, selalu membuat huru hara. Setiap dirinya setiap dirinya membuat huru hara, yang dicari hanya perhatian semata. Itu semua karena tiada pernah ada cinta kasih ayah bunda yang didambakan. Sejuta ada di mana mana, selalu membuat huru hara. Setiap dirinya membuat huru hara, yang dicari hanya perhatian semata. Itu semua setiap diri.